السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في ليلة المبارك في يوم المبارك في شهر المبارك فهو هذا شهر النبي مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر الله على أمته على خلقه عن مولده النبي صلى الله عليه وسلم segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di mana telah dikumpulkan kita di tempat waktu malam dan hari dan juga bulan yang mulia ini yang di mana bulan yang mulia ini dilahirkan dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana bulan ini hari kelahiran Nabi Muhammad ini telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim telah datang kepada kalian hai para manusia Rasul ya di mana Rasul itu salah satu daripada golongan kalian yaitu golongan manusia yang mulia alaihi ma'anittum yang di mana selalu memberikan perintah-perintah yang baik dan memberikan larangan-larangan yang harus dijauhkan maka dari itu ayyuhal muslimun jadikanlah bulan ini perkumpulan ini sebagai pengingat kita untuk pengingat kita yaitu dengan mengingat bagaimana dan juga kita harus sebagai mengetahui bagaimana sifat Nabi Muhammad bagaimana pribadinya bagaimana kesediaan bagaimana adatnya yang selalu dilakukan setiap harinya yang dimana sunnah-sunnah Rasulullah ini telah diajarkan dari awal bangun tidur hingga datang ke kasur untuk tidur kembali semua telah teratur semua telah tersusun rapi hingga bila mana yaitu dengan kita sendiri dengan diri kita sendiri bagaimana kita melanjutkan perintah Rasulullah ini maka dari itu ayyuhal muslimun pelajarilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan juga mengikuti perintahnya karena disebutkan bahwasanya seseorang tidak akan mungkin mencintai orang yang ia cintai kecuali dengan banyak menyebut namanya dan juga dengan mengetahui bagaimana sifatnya jika siapa itu jikalau hal-hal yang telah disebutkan tadi itu telah kita laksanakan maka akanlah timbul bagaimana cinta itu hingga menjadikan diri kita tergerak untuk melaksanakan perintahnya dan mengikuti sunnahnya di samping itu ada salah satu sebuah cerita yang dimana cerita ini seseorang ini tinggal di Hadramut. Hadramut itu adalah sesuatu salah satu daerah di negara Yaman. Seseorang ini tidak memiliki amal ibadah yang dilakukan seperti orang-orang yang luar biasa, ulama-ulama yang lain yang dengan melakukan banyak sholat yang ribuan rakaat, hatamul Quran ratusan bahkan lain sebagainya. Akan tetapi seseorang ini dawam dalam melakukan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali dalam sehari. Tidak kurang tidak lebih. Dan pada suatu ketika orang ini melaksanakan tur dakwah ke benua Eropa, yang di mana benua Eropa dia lakukan tur lagi menuju benua Afrika. Dan pada suatu ketika dalam tur dakwah ini, yang di mana pada di antara negara Ethiopia dan Nigeria, pesawat yang orang ini tumpangi beserta rombongannya terjatuh di antara dua negara ini. Dan seketika itu pula semua penumpangnya turun meninggal. Berikut pilotnya. Akan tetapi sang seseorang ini yang selalu membaca salawat ini pun pasrah kepada diri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya dan mengira bahwasanya inilah akhir hayatnya. Diambang tidak ada orang, diambang akhir hayatnya dalam posisi yang sangat genting ini, sang orang ini pun pasrah. Di samping itu dia berpikir, kalau memang ini akhir hayatku, maka izinkan aku ya Allah, aku meninggal dalam keadaan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak berjumpa berapa lama kemudian, datanglah suatu cahaya, yang di mana cahaya ini pun dari kejauhan yang berada di hadapannya, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit mendekatinya, hingga akhirnya cahaya ini pun membingungkan seorang yang membaca salawat ini. Ada apa gerangan? Siapa cahaya ini? Dan pada posisi itu pula sang cahaya ini pun mengulurkan tangan, dan orang yang bersalawat ini pun memahami apa yang dimaksudkan itu, dan ia pun mengulurkan tangannya, dan suatu waktu demi waktu ia pun mengikuti dan mengikuti iringan orang yang bercahaya ini, hingga menuju pada suatu lorong, yang di mana lorong itu dia tidak menyangka bahwasanya lorong itu adalah kamarnya, tidurnya, rumahnya, dan tempat kampungnya. Dalam waktu seketika itu pun sang orang yang ahli salawat ini pun menangis tersedu-sedu dan terkejut. Dengan peristiwa ini pun orang ini pun menjadikan dirinya bertambah semangat dalam bersolawat, dan menjadikan bertambah yakinnya bagaimana keutamaan solawat, bagaimana syiddatun nabi Muhammad, bagaimana amat sangat cinta kepada Nabi Muhammad, tanda-tandanya menjadikannya menjadi orang yang terselamatkan dalam hal seperti ini. Dan lain sebagainya, hal-hal yang menjadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu digampangkan segala urusannya, digabungkan segala hajatnya. Dan telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad, keutamaan bagaimana cintanya seseorang, bagaimana cintanya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Tinggal apa yang harus kita jalankan? Tinggal kita mempelajari bagaimana hal-hal yang menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Di samping itu juga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, hal-hal inilah yang menjadikan cinta kita timbul dan semakin bertambah. Dan insya Allah kita lakukan ini sedikit demi sedikit, yang menjadikan sedikit ini menjadi banyak. Dan syarat utama yang paling penting adalah sedikit ini adalah dengan istiqomah, yaitu dengan continue, dengan terus menerus menjalankan sunnahnya. Semoga yang kita sedang berkumpul ini dan Al-Fakir pun bisa melaksanakannya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga daripada akan menjadikan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibanggakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana umatnya Nabi Muhammad itu akan dibanggakan di padang mahsyar di hari kiamat, yang di mana umatnya itu yang dari awal Nabi Adam hingga akhir kiamat akan dibanggakan, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah mengkhususkan kepada umat Nabi Muhammad dengan umurnya yang sedikit berbeda daripada umur-umur umat sebelumnya yang beribu-ribu tahun, tapi Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad dengan amal-amal yang menjadikan amalnya ini berlipat ganda, dan Allah mudahkan daripada umat Nabi Muhammad dengan pengampunan yang amat mudah, berbeda dengan pengampunan umat-umat sebelumnya. Maka dari itu ayyuhal muslimun, semoga jadikan kumpulan ini sebagai pengingat perjuangan Nabi, sebagai pengingat dan pelajaran bagaimana sifat karakter dan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورد عن صحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها خبير اللهم لا خوف منك وخوف ممن يخوف منك وخوف ممن لا يخوف منك اللهم بحق محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذا مني والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan atas kabar khair kathir kami haturkan kepada Al-Mukharam Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Al-Haddad atas tausiah singkatnya. Mudah-mudahan walaupun singkat ini banyak manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Baiklah para hadirin wal hadirat, mungkin itu saja dari kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kami informasikan bagi yang ingin menambah ilmu agamanya atau wawasan ilmu agamanya, kami persilakan untuk menghadiri majlis-majlisnya Rasulullah SAW pada hari Ahad, yaitu pagi bertempat di Al-Bajah. Kemudian dilanjut dengan di Jaga Satru bersama Al-Habib Hasanin. Sorenya bertempat di Watu Belah bersama Al-Habib Miftah Baharun. Dan masih banyak lagi majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa cinta kepada majlis-majlisnya Rasulullah dan kita bisa menghadirinya atau bisa mengikutinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah hadir di sini dan juga kepada tim sound system yang sudah memberikan yang terbaik kepada kami, wabillahi khusus kepada Sohibul Hajat DKM Musola Baitur Rahim atas segala semuanya, atas yang sudah diberikan oleh kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja al-fakir yang bertugas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara ini dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.